san goyong ngenteni utane mongso ketiga senatian mung sedelo ora dadi ngopo penting iso ngademke ati ya balala semono uga rasane atiku mung tansah nunggu tekamu ra krasa setahun koe ninggal aku kangen kangen ning atiku koe kangen sapa to kangen dhewe ba yo kangen yo dhewe setahun